Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al khair. فقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه إلى قوله اللهم إني يا الله sungguhnya aku أعوذ بك berlindung denganmu أن أشرك بك untuk dari perbuatan syirik kepadamu وأنا أعلم dan aku mengetahuinya wa astaghfiruka dan aku meminta ampun kepadamu lima la a'lam dari sesuatu yang tidak aku ketahui wa qad saddartu dan telah aku awali fusul hadhir risalah setiap bab daripada kitab ini bi qauli dengan perkataanku dengan ucapanku fi awwali kulli faslin di setiap awal bab minha daripada bab-bab tersebut wa alaika dan atasmu wa alaika dan atasmu bikada ya dengan ini qasidan bidzalika dengan bermaksud mukhatabata nafsi ya dengan bermaksud untuk mengajak diriku wa akhi dan saudaraku allazi kana sababan fi wadhiha yang menjadi sebab dalam penulisan kitab ini khususan secara khusus wasairi man waqafa 'alaiha dan semua orang yang membacanya minal muslimina daripada orang-orang muslim umuman secara umum wa hadhil kalima dan kalimat inilah hawaqun mempunyai pengaruh fi qalbil mukhatab di hati orang yang diajak bicara wa anju biha insyaallah dan aku berharap dan memohon kepada Allah aku selamat minataubihi daripada dijelekkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal wa'id dan ancaman-ancaman al waridain yang datang fi haqqi man yaqul wa la yaf'al bagi orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan wa ya'lam dan mengetahui wa la ya'mal. Jadi pertama dalam bab yang kita baca tadi di sini Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad mengucapkan satu doa. Doa tadi kita baca Allahumma inni a'udzubika an usyika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima a'lam lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, yang aku sadari. Dan juga aku meminta mohon, meminta maaf, meminta ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Nah, ini perlu dibaca. Ya, ada riwayat yang lain doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka an nusyika bika syai'an la na'lamuhu. Jadi ada dua sihah ya, ada dua bacaan. Kenapa anda katakan doa ini penting? Karena doa ini adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika menyebutkan syirik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syirik itu ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik ashor. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar adalah perbuatan sesuatu yang mengeluarkan dia daripada agama Islam atau menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada patung syirik. Menyembah kepada pohon, matahari, api, ya, menyembah kepada segala sesuatu yang selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Ini syirik yang besar. Meminta dan memohon kepada selain Allah dengan berkeyakinan dengan berkeyakinan bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan sesuatu manfaat, atau berkeyakinan bahwasanya ada sesuatu yang mudarat bisa diberikan oleh sesuatu yang selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Makanya hati-hati kalau kita kadang-kadang mengucapkan kalimat, kalau bukan karena fulan aku ini sudah mati, kalau bukan karena si fulan aku ini mungkin sudah mati. Jadi memang si fulan yang menyelamatkan kamu daripada kematian. Ini kalimat hati-hati, jangan sampai, ya artinya jangan sampai, mungkin kalau cuma di lisan aja enggak muskilah, tapi kadang-kadang bisa itu diyakini dalam hati. Kalau bukan karena dokter fulan mungkin anak sudah sakit, kalau bukan karena dokter fulan mungkin anak tidak sembuh. Memang yang menyembuhkan siapa? Apa dokter yang menyembuhkan? Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan tidak ada sesuatu yang baik ataupun juga yang jelek kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. La yajma' al-insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, andai kata mereka para manusia dan para jin bersekongkol bekerja sama untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan manfaat kepada kalian, mereka tidak akan bisa memberikan dan menyampaikan manfaat kepada kalian kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan. Dan sebaliknya, wali tama'u ala an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan sebaliknya, jika mereka sekongkol dan bekerja sama akan memberikan mudharat, bahaya kepada kalian, maka mereka tidak akan mampu melakukan kecuali dengan sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau tidak diinginkan, kalau tidak ditentukan, tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalian melawan 1000 orang kafir dalam peperangan, kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan sudah menulis di kitabnya, kalian akan menang dan kalian tidak akan terbunuh, kalian tidak akan terbunuh dan pasti kalian menang. Apa yang sudah tertulis dan ditentukan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi. Baik itu kebaikan ataupun kejelekan. Makanya Imam Junaid radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku ini tidak pernah berbuat syirik kecuali satu kali. Aku tidak pernah berbuat syirik kecuali satu kali. Kapan? Suatu waktu aku minum susu dengan jumlah yang banyak, sehingga susu tersebut ketika itu menjadikan perut Imam Junaid itu sakit, sehingga dia mengatakan dengan ucapan, susu itu membuatku sakit. Susu itu membuatku sakit. Memang siapa yang membuat sakit? Ya, susu apa Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Allah. Ya. Kalau susu bisa memberikan rasa sakit tanpa keinginan Allah dan tanpa takdir Allah, diyakini itu adalah syirik. Kalau misalnya pisau diyakini bisa memotong tanpa kekuatan dari Allah, syirik. Api bisa membakar tanpa keinginan Allah, tanpa kekuatan Allah, bukan, itu syirik. Semuanya itu kalau api membakar, ya itu sudah karena kekuatan Allah, bukan karena apinya yang membakar, tapi Allah yang membakar. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Apapun yang terjadi itu Allah. Jadi kalau misalnya api itu bisa membakar dengan sendirinya bukan dengan sebab Allah. Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud dengan api yang sangat besar, pasti terbakar apa enggak? Tentunya pasti terbakar. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak menjadi terbakar. Ternyata dingin, di atas api yang besar malah dingin, malah enak. Nabi Allah Ismail ketika Nabi Allah Ibrahim memerintahkan, diperintahkan untuk menyembelihnya, kan Nabi Ibrahim sudah menyembelihnya itu dengan pisaunya yang sudah diasah, yang sudah ditajamkan, ternyata tidak tersembelih. Kalau pisau bisa menyembelih, kalau pisau bisa memutus tanpa takdir Allah, itu Nabi Allah Ismail sudah meninggal, sudah mati. Kenapa kok tidak mati padahal sudah digerakkan pisau tersebut di lehernya? Karena Allah tidak menginginkan. Nabi Ibrahim tidak mati karena Allah tidak menginginkan. Jadi kalau semua tidak diinginkan Allah, tidak akan terjadi. Artinya api tidak membakar kecuali dengan sebab Allah. Pisau tidak memutuskan sesuatu kecuali dengan sebab Allah. Makanan tidak akan memberikan rasa atau tidak akan menjadikan seseorang sakit kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita makan kemudian jadi kenyang, yang membuat kenyang bukan makanan tapi sebenarnya Allah. Oleh karena itu dari hati-hatinya, dari hati-hatinya mereka, para salafus saleh, sampai-sampai kalau mereka ke dokter kemudian menjadi sembuh, mereka mengatakan kalau bukan karena Allah yang memberi kesembuhan dengan sebab dokter itu, dengan sebab dokter itu, maka mungkin ana tidak, atau dia tidak akan sembuh. Jadi dia tidak mengatakan kalau bukan karena dokter itu mungkin tidak sembuh ini. Tapi tidak, kalau bukan karena Allah tidak menyembuhkan karena sebab, karena sebab perantara aja, dokter itu perantara sebab. Kalau dokter betul-betul bisa menyembuhkan, orang yang kaya-kaya, yang hebat-hebat tidak bakalan sakit kan, bisa sembuh semuanya dengan dokter itu. Presiden yang kaya-kaya bisa punya dokter banyak yang hebat-hebat, dia sakit bisa sembuh kalau dokter bisa menyembuhkan. Ternyata apa yang terjadi? Orang-orang yang kaya-kaya, yang punya uang banyak, yang punya jabatan tinggi, tetap aja ketika sakit tidak sembuh, mati. Dokter dihadirkan, dokter dipanggil, yang ahli-ahli, yang top-top, dengan jumlah yang banyak sekalipun, tapi mereka semuanya tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Tidak ada takdir dari Allah. Bahkan dokter-dokternya malah mati-mati semuanya itu. Dokternya yang ahli-ahli tentang penyakit malah mati juga. Karena apa semuanya? Karena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kadi, artinya jadi kadang-kadang terucapkan kalimat tersebut, kalau bukan karena dokter dia mungkin sudah, atau mungkin dia tidak sembuh. Kalau bukan karena fulan mungkin sudah mati. Kalau ya, kalau bukan karena hujan, wah mungkin rumah atau tanaman ini akan mati dan seterusnya. Kadang-kadang itu diyakini di hati orang yang mengucapkannya, bahwasanya betul-betul mempunyai pengaruh tanpa melihat ke atas, tanpa melihat kepada Allah SWT. Itu syirik itu sebenarnya. Nah, ini adalah syirik, dan syirik ini adalah syirik al-akbar, syirik yang besar. Ada lagi syirik al-ashor, syirik yang kecil. Apa yang dimaksud dengan syirik yang kecil? Yang dimaksud oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam syirik yang kecil adalah riya. Riya, mau riya dengan ibadahnya, mau riya dengan ilmunya, atau riya dengan yang lainnya. Itu syirik, dan itu syirik dianggap syirik yang kecil. Dan itu syirik, syirik yang kecil itu syirik yang yang samar terhadap kebanyakan orang. Sehingga mereka banyak sekali yang tidak sadar dan tidak merasa bahwasanya mereka itu telah melakukan syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya. Apa itu riya? Yang penting dia tidak beribadah, atau dia beribadah beramal bukan untuk murni karena Allah. Karena ada sebab-sebab yang lain yang mendorongnya dia berbuat ibadah. Dan sebab-sebab banyak. Beribadah ingin dipuji, riya. Beribadah ya, ingin disanjung, ingin dihormati, ingin dikenal. Beribadah karena ingin mendapatkan harta, apalagi beribadah ingin menjaga namanya dia agar tetap harum di mata masyarakat, akan menjadi tetap tinggi kedudukannya di mata mereka, bukan di mata Allah. Ini syirik. Kadang-kadang ketika seseorang ditanya, nanti dari tadi sore ada di masjid sini, tidak pulang-pulang itu, dari tadi sore itu di masjid, itikaf itu. Iya, anak dari tadi sore tidak pulang. Bahkan dari tadi sore itu di masjid, anak baca Quran. Nah, ini disebutkan, anak baca Quran dari tadi. Ingin diketahui oleh orang lain yang bertanya kalau dia itu dalam keadaan baca Quran dari tadi sore sampai sekarang. Ingin diketahui oleh orang lain kalau dia berbuat amal, berbuat ibadah, itu riya. Kadang ada seseorang ketika ditanya, ketika seseorang sholat, ini ada kejadian, masya Allah sholatnya bagus, bacaannya panjang, bagiannya juga bagus, tajwidnya bagus, sujudnya lama. Dan ketika itu beberapa orang melihatnya, memperhatikan sholatnya. Selesai daripada sholatnya, maka teman-temannya ini berkata kepadanya, "Masya Allah, inti tadi sholat itu Masya Allah. Sholat inti bagus, bacaannya bagus, sujudnya lama ini." Iya. Dan anak tadi juga sekaligus anak puasa tadi itu. Jadi padahal anak puasa itu. Ini kan ingin diketahui bahwasanya dia puasa ketika itu. Ini yang anak selalu katakan, indah saraf jangan tanya orang tentang puasanya, tentang ibadahnya. Jangan ditanya, inti puasa, inti sholat, inti jangan. Inti puasa kemarin. Kalau dia menjawab, iya anak puasa, dan gembira dengan jawaban, iya anak puasa, sehingga orang lain itu tahu. Dan ketika orang lain tahu, dia senang. Iya anak puasa kemarin. Apalagi ditambah-tambahin lagi. Iya anak puasa, malah kemarinnya lagi puasa juga. Malah 3 hari berturut. Wah. Ini kan riya namanya. Ingin diketahui kalau dia itu puasa malah 3 hari berturut-turut. Dan sebaliknya, kalau ketika ditanya dalam keadaan tidak puasa, dia susah. Ini puasa. Kebetulan tidak puasa. Padahal kemarin dia puasa. Anda tidak puasa. Susah jawabnya. Tidak semangat. Itu riya juga. Apalagi kalau jawabannya, wah, iya anak sekarang memang tidak puasa. Tapi anak kemarin puasa loh. Ini juga sama, ingin diketahui oleh orang lain. Ini berbeda dengan orang-orang dulu. Kalau orang dulu itu melakukan ibadah, mereka menyembunyikannya. Menyembunyikan agar orang lain tidak mengetahui. Sehingga kalau mereka puasa, itu bibirnya dibasahi. Jadi tidak tampak puasa. Orang puasa kan biasanya kering bibirnya. Kering, kadang pecah-pecah malah kalau sangat panas udaranya di Saudi itu. Tapi mereka untuk menutupi agar mereka tidak diketahui oleh orang lain dia dalam keadaan puasa, tapi dibasahi sehingga orang lain yang melihatnya, nah karena bibirnya basah, apalagi ada sisa-sisa butir beras-berasnya, nasi-nasinya, nah ini tidak puasa aja, sehingga orang tidak tahu kalau dia tidak puasa. Bahkan di antara mereka, kalau ada tamu datang dan mereka ketika itu dalam keadaan puasa, itu dibiarkan piring-piring itu dibiarkan di tempat ruangan tamu, sehingga ketika masuk tamunya, dia melihat, oh kok ini bekas piring, berarti ini baru makan, tidak puasa, padahal puasa, sengaja. Kalau kita malah dalam keadaan tidak puasa makan, ada orang, wah sembunyiin, takut ketahuan kita makan. Ini bedanya orang dulu loh. Sehingga imam, salah satu contohnya Imam Daud At-Tha'i, itu 40 tahun puasa berturut-turut, keluarganya pun tidak tahu, apalagi orang lain. Keluarganya sendiri tidak tahu 40 tahun puasa. Kalau kita 1 hari aja puasa, semuanya tahu, pameran kemana-mana. Ini 40 tahun puasa, keluarganya pun tidak tahu, apalagi orang lain. Imam Syahrani hatamkan Quran 7 kali di pangkuan istrinya, tapi istrinya tidak merasa, istrinya tidak tahu. Jadi bacaannya mungkin bacanya pelan-pelan, istrinya itu tidak tahu, tidak merasa kalau dia membaca Quran, padahal menghatamkan 7 kali sampai di pangkuan istrinya. Kalau kita kan baca Quran, ada orang Yasin tambah dikeraskan wal Quran, biar tahu orang lain kalau dia baca Quran. Jadi hindarilah penyakit-penyakit ini, hindari agar ibadah kita ini tidak sia-sia. Jangan sampai kita capek-capek ibadah. Makanya kalau setan melihat orang lain beribadah, sholat, baca Quran, puasa, tapi setan tahu itu ibadahnya riya karena orang ingin dipuji, ingin diketahui oleh orang lain, tidak bakalan diganggu sama setan. Da'uh yut'ib nafsah, katanya setan, biarkan, tidak usah diganggu, menyapekkan dirinya sendiri aja. Kenapa? Karena tidak ada pahalanya, percuma. Yang diganggu ini yang ikhlas, yang betul-betul murni, tidak ingin dipuji, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kalau nanti puasa karena orang lain, nanti akan dikatakan kepadanya di hari kiamat, loh, ya Rob, ya Allah, anak kan puasa. Lah, bukankah ente kan sudah dipuji sama teman ente di dunia? Oh, ente puasa. Kan bukan ente kan sudah dapat kesenangan, orang lain tahu ente puasa, ente senang dengan orang lain tahu ente ibadat, kan sudah senang ente. Ya itu sudah balasannya, enggak usah minta balasan sama anak. Bahkan walaupun ustaz pun sekalian, sekalipun ustaz yang mengajar di sana sini dakwah, tapi tidak ikhlas, dia meminta ganjaran dan pahala kepada Allah SWT. Ya Rabb, anak kan dakwah, anak mengajar. Loh, bukankah ente sudah dihormati oleh orang? Bukankah tangan ente sudah dicium orang? Bukankah ente sudah dapat amplop sama orang dari orang? Ya itu sudah balasannya. Enggak usah minta sama anak ente balasan. Setiap ibadah yang bukan karena Allah akan dikatakan seperti itu. Bukankah ente begini? Bukankah ente sudah dihormati? Bukankah ente sudah disanjung? Bukankah ente sama orang-orang sudah dipuji? Ya itu balasannya. Jadi mereka betul-betul menyembunyikan ibadah mereka, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Sama seperti kita menyembunyikan kesalahan atau kekurangan kita. Makanya dikatakan, betul-betul orang yang ikhlas adalah orang yang melakukan kebaikan dan melakukan ibadah, tapi dia ingin di mata orang itu derajatnya rendah, tidak ingin tinggi di mata orang. Itu betul-betul yang ikhlas. Dia ibadah Masya Allah, tapi ketika di hadapan masyarakat, di hadapan orang-orang, dia tidak ingin kedudukannya tinggi di mata mereka. Tidak, tawadhu, humul, tidak suka terkenal, tidak suka disebutkan namanya, tidak suka dipuji-puji dan dihormati. Itu mereka betul-betul luar biasa. Sampai-sampai di antara mereka ini ada yang mulai terkenal atau mulai tersebar kalau dia adalah orang soleh, ahli ibadah, sehingga salah seorang daripada raja di zaman itu ingin berziarah kepadanya. Tatkala raja tersebut suatu waktu ingin berziarah, maka di hari itu si orang soleh tadi mengatakan kepada murid-muridnya, siapkan makanan-makanan yang banyak, siapkan sayur-sayuran yang banyak, nanti ketika raja sudah masuk, sudah datang, kasih tahu anak. Tatkala raja datang, maka si orang soleh tersebut langsung melahap makanan yang ada di hadapannya, makan semuanya dengan rakusnya, dengan banyak yang dimakan. Orang raja ngelihat kayak gitu, masa ini orang soleh, masa ini orang wali. Makanya jangan su'udon. Kadang-kadang orang wali menutupi dirinya dengan sesuatu tertentu. Kok ini dikatakan wali, kok padahal kayak gini, padahal kayak gitu, padahal begini kerjaannya. Jangan su'udon. Imam Syafi'i adalah jelas sudah akan kewaliannya. Bukan hanya orang alim Imam Syafi'i, beliau juga ada orang wali. Sehingga tidak heran kalau Imam Ahmad bin Hanbal memuji Imam Syafi'i ini sudah di luar batas. Sampai dikatakan Imam Syafi'i ini kasamas, bagi manusia itu seperti matahari. Suatu waktu Imam Syafi'i ini, beliau ini berziarah ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Berziarah. Dan berkebetulan Imam Syafi'i juga di situ bermalam di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya sama Imam Ahmad bin Hanbal di malam itu juga dihadirkan jamuan makan. Jamuan. Namanya tamu. Kasih jamuan. Setelah makan, ternyata Imam Syafi'i makannya luar biasa, makan banyak. Ya, kalau kalian mungkin lihat orang wali makannya banyak, ustaz makan banyak, mungkin dalam hati, ustaz kok kayak gini ya? Ya, masa orang wali kok makannya kayak gitu? Ah, jangan su'udzon. Imam Syafi'i makan banyak ketika itu. Bahkan ketika Imam Syafi'i pulang keesokan harinya, putrinya Imam Syafi'i ini sebelum Imam Syafi'i pulang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya abati, wahai ayahku, apakah betul itu Imam Syafi'i yang kamu puji-puji, yang kamu sanjung-sanjung? Iya betul itu Imam Syafi'i. Kok aneh, kenapa? Katanya Imam Ahmad, ana melihat tadi malam, ana perhatikan Imam Syafi'i itu ketika makan, makannya banyak, rakus, makannya banyak. Berarti ngintip-ngintip juga ya, diintip mungkin, kepingin tahu juga ya apa Imam Syafi'i itu. Dan ana lihat Imam Syafi'i ini ketika di malam hari sama sekali tidak tahajud, sama sekali tidak sholat, tidak baca Quran, tidak ibadah, tidak zikir sampai subuh. Bahkan ketika subuh pun bukan hanya tidak tahajud, subuh pun sholat subuh tidak pakai wudu lagi, tidak pakai wudu dulu, Iya ya, ketanya Imam Ahmad. Kalau begitu ditanyakan aja kepada Imam Syafi'i, umpung masih ada belum pulang. Hanya ditanyakan oleh Imam Ahmad, ya Imam Syafi'i, ana punya putri ini bertanya begini begini begini. Ini perlu ditanya biar apa? Biar tidak su'udzon. Biar su'udzon, sangkaan jelek itu tidak menetap di hati. Kalau su'udzon apalagi kepada orang alim, bahaya. Hibah kepada orang alim, hibah menyebut kejelekan orang alim termasuk minal kaba'ir, termasuk dosa besar. Jadi hati-hati, jaga dia ya, hati kita daripada su'udzon kepada orang alim, hibah orang alim. Maka ketika si Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, kamu tadi malam kok makannya banyak? Padahal kalau nasihat jangan makan banyak, tapi makannya banyak. Kamu tadi malam juga tidak tahajud, padahal kamu menganjurkan orang lain untuk tahajud. Bahkan kamu salat subuh tidak pakai wudu. Kok bisa? Ketahuilah ya Ahmad, wahai Ahmad, ketahuilah, aku memang betul tadi malam aku makan banyak. Kenapa? Karena ana tahu makananmu adalah makanan yang halal. Imam Ahmad terkenal warok ya. Imam Ahmad terkenal orang yang sangat hati-hati dalam makanan yang masuk ke perutnya. Sangat hati-hati, subhat itu enggak mau. Oh, kalau subhat enggak mau haram berarti mau. Apalagi kalau haram. Kalau kita kan ya kan cuma subhat, enggak haram. Apalagi orang-orang zaman sekarang, nanti kalau cari harta, cari rezeki, rezeki yang halal. Ya Allah ya Ustaz, jangankan rezeki yang halal, rezeki yang haram aja susah nyarinya, apalagi rezeki yang halal. Kadang-kadang ngomongnya seperti itu. Jadi katanya Imam Ahmad, ini pernah Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh seorang wanita, ya wanita baik dia, keluar saudara daripada Bisir Al-Hafi. Seorang wanita, saudaranya Bisir Al-Hafi, pernah datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian si wanita tersebut bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam Ahmad, kami ini punya pekerjaan menjahit, katanya si wanita tersebut. Cuma kalau malam hari kami tidak bisa menjahit. Kenapa? Karena kami tidak punya lampu penerangan di rumah. Ini miskin orangnya. Cuma kadang-kadang ada rombongan raja lewat. Yang rombongan raja lewat itu membawa lampu yang menerangi rumah kami. Sehingga kami ini mengambil kesempatan untuk menjahit baju waktu malam hari dengan penerangan yang dilalui oleh raja yang zalim. Raja-raja yang tidak jelas hartanya, halalnya itu. Jadi kebetulan lewat mereka, lampunya itu dimanfaatkan untuk menjahit. Apakah anak ini termasuk membantu orang-orang yang zalim? Apakah anak ini termasuk berbuat zalim dengan itu? Maka ditanya sama Imam Ahmad, ditanya, apa, siapa kamu? Aku adalah ukhtu Bisir Al-Hafi. Aku adalah saudaranya Imam Bisir Al-Hafi. Kalau begitu jangan kamu lakukan, itu adalah termasuk perbuatan dosa. Apalagi kamu saudaranya Bisir Al-Hafi, dari rumahmu itu warok itu muncul dan terkenal, dari keluargamu itu keluarga yang warok. Jadi jangan kamu lakukan, tinggalkan itu. Ini padahal cuma lewat aja, lewat aja, lewat lampunya, anggaplah mobil, lampu mobil umpung ada digunakan dan dimanfaatkan. Ini aja sudah dianggap maksiat, ini aja dianggap haram, apalagi yang lebih daripada itu. Satu lagi bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam Ahmad, pernah suatu waktu ada raja yang zalim memberikan kepada aku kain untuk dijahitkan, sehingga aku sekarang ini tanya-tanya, apakah pekerjaanku itu haram apa halal? Apakah ini aku ini orang dolim? Apa aku orang dianggap orang yang membantu orang dolim apa enggak? Kira-kira kalau ini ditanyakan kepada kita, yang menjahitkan baju untuk orang dolim, menjahitkan baju aja, apakah dia dianggap membantu orang-orang dolim? Ternyata jawabannya Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan tidak. Kamu bukan orang-orang yang termasuk yang membantu orang zalim. tapi kamu sendiri adalah orang yang zalim. Jadi bukan dianggap membantu, tapi dianggap orang zalim. Kamu bukan membantu orang zalim, tapi kamu adalah orang zalim. Yang membantu orang zalim adalah orang yang membeli, yang menjual kepadamu benang, itu membantu orang zalim. Yang menjual kepadamu jarum untuk menjahit, itu membantu orang zalim. Sedangkan kamu yang menjahitnya untuk orang zalim, kamu adalah orang zalim juga. Ini Imam Ahmad, artinya jawabannya ini sudah menunjukkan akan kewaraan Imam Ahmad. Sangat wara. Imam Ahmad suatu waktu juga pernah menggadaikan timba. Dia berhutang kepada seseorang, dia tidak punya harta, tidak punya uang, waktu itu mau makan dia utang. Akhirnya digadaikan timbanya. Setelah selesai, beberapa waktu lewat dia punya uang untuk membayar utangnya, dibayarkan. Setelah dibayarkan dia minta timbanya. Ternyata orang tersebut mengeluarkan dua timba dan berkata kepada Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, ini ada dua timba, Anda tidak tahu yang mana yang punya inti, apa yang ini, apa yang ini, mirip timbanya. Selama inti tidak tahu yang mana yang punya Anda, kalau gitu Anda dua-duanya tidak ngambil. Anda takut Anda yang Anda ambil itu haram. Haram, takut haram, bukan takut husbat. Ini Imam Ahmad ya, terkenal waroknya. Jadi tak kala Imam Syafi'i makan banyak di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i mengatakan, karena aku tahu makananmu halal, dan makanan orang yang halal, makanan yang orang warok, orang soleh, karim, yang dermawan, itu adalah obat. Itu adalah obat. Jadi kalau kamu bertamu dengan orang soleh yang makanannya halal, yang dermawan dan khair, makan yang banyak, tidak apa-apa. Kalau perlu sampai kenyang, tidak apa-apa. Jadikan obat itu. Tapi kalau sebaliknya, kalau kamu makan di rumahnya orang yang pelit, orang yang fasik, orang yang bejat, jangan makan, penyakit. Itu membuat penyakit. Maka berkata dan menjawab Imam Syafi'i, ana ini makan bukan karena ana nafsu, bukan, tapi karena ana ingin mengobati penyakit yang ada di badan ana dengan makan yang banyak itu. Itu Imam Syafi'i jawab. Tapi kamu tidak tahajud. Ana memang tidak tahajud, tadi malam ana tidak tahajud. Tapi ana tidur berbaring. Ketika ana tidur berbaring, di hadapan ana ada Al-Quran dan hadis. Terpampang Quran dan hadis, yang dengan terpampang depan ana Quran dan hadis, ana ini menyelesaikan masalah-masalah fikih. Dan alhamdulillah, satu malam itu aja bisa menyelesaikan 100 masalah fikih, yang manfaatnya akan kembali kepada orang-orang Islam sampai sekarang ini. Lebih manfaat mana? Tahajud apa? Seperti itu. Ya, manfaat seperti itu, itu nafaknya muta'addi. Manfaat ilmu yang disebarkan itu nafaknya, manfaatnya akan berjalan terus, ya kan? Sampai sekarang kita rasakan manfaat ilmunya Imam Syafi'i. Tapi kalau kalian sholat, kalian baca Quran, kalian manfaatnya selesai ketika dibaca, kalian bermanfaat, tapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Kalian ibadah sholat, tidak memberi manfaat kepada orang lain. Kalian puasa, tidak memberi manfaat kepada orang. Tapi kalau kalian berdakwah dengan ilmu, itu manfaatnya bisa bukan diri sendiri, tapi memberi manfaat kepada orang lain. Wahuwa afdal, dan itu yang lebih utama. Maka Imam Syafi'i menjawab, ana ini semalaman memang tidak tahajud, tapi ana melakukan yang lebih mulia daripada tahajud, yaitu tadi menyelesaikan masalah 100 dari kitab dan hadis, dari Quran dan hadis. Duh, sholat tidak pakai wudu, ya karena ana tidak tidur semalaman. Jangan dikira ana tidur, ana memang berbaring, tapi ana tidak tidur satu kejap, sekejap mata pun tidak pernah. Sehingga ana tidak perlu berwudu lagi, langsung sholat subuh. Itu Imam Syafi'i. Artinya jangan su'udan kepada seseorang. Ini kita bicara lagi, termasuk doa tadi yang dipanjatkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, Allahumma inni a'udhu bika an usyika bika wa ana alam, wa a'udhu bika lim, wa astaghfiruka lima la alam. Perlu dibaca sehingga kita terbebaskan. Katanya Rasulullah, ini kan hadisnya dikatakan kepada Rasulullah SAW tentang syirik. Maka Rasulullah menjawab, wa akhfa fikum min dabibin nabal. Syirik itu, yang dimaksud sini adalah riya, syirik ashar. Syirik itu terhadap kamu akhfa, lebih samar daripada semut yang merayap. Tidak jelas, tidak semua orang tahu dan tidak semua orang sadar. Sa'aduluka ala syi'in wa sa'aduluka ala syi'in, tapi aku akan memberitahu kamu, idza fa'altahu, kalau kamu melakukannya, urhiba angka siharu syirik wa kibaru, akan dihilangkan darimu syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik besar, syirik yang menyembah selain kepada Allah. Syirik yang kecil adalah riya. Kalau kalian baca doa ini, maka kalian akan terselamatkan daripada dua macam syirik tersebut. Doa apa itu? Taghulu hadza. Ini yang dibaca, yang disebutkan oleh Habibul Hadadi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Yang dibaca di sini. Ya. Ya, kemudian disebutkan di sini oleh Habib Al-Haddad. Wa qad saddartu fusul hadhihi risalati qalifa awwal kulli fahm minha wa 'alaik. Di sini kan nasihat. Ini semuanya kitab tentang nasihat. Habib Al-Haddad ini menyebutkan satu nasihat. Tapi di sini katanya Habib Al-Haddad, ketika aku mengatakan wa 'alaika dan atasmu, dia tidak menganggap dirinya bersih daripada dosa. Dia tidak menganggap dirinya bebas daripada kekurangan. Enggak. Dia merasa dia orang yang banyak salah, dia orang yang berdosa, dia orang yang kurang. Ini Habib Al-Haddad. Apalagi kita-kita ini yang tidak punya amal apa-apa. Begitulah sifat orang mukmin. Kata Rasulullah SAW, innal mu'min ya'mal wa yabki. Orang mukmin itu orang yang sangat banyak beribadah, banyak beramal, tapi dengan demikian tetap dia khusyuk, takut kepada Allah, menangis. Dan sebaliknya orang munafik, la ya'mal wa yadhak. Orang munafik tidak beribadah, tidak beramal, tapi yadhak, ketawa-ketawa, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin beramal, beribadah, tapi dia tetap merasa takut, tetap menangis. Inilah sifatnya Habib Al-Haddad, merasa kurang, merasa tawadhu. Padahal di Habib Al-Haddad inilah mereka. Lihatlah apa yang dikatakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Zaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam syairnya mengatakan, ma ma'ana wa kasbuna kullu zal, ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zal, lakinnana fika amal tuhil idhama rama. Ya Rabbana ma ma'ana amal, ya Rabbi ma ma'ana amal, ya Rabb Tuhanku ma ma'ana amal, aku tidak punya amal apa-apa. Ya Abi Abdullah bin Husain bin Tahir, aku tidak punya amal apa-apa. Wa kasbuna kullu zal, amalku hanya maksiat, maksiat, maksiat. Padahal amannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, satu harinya baca la ilaha illallah itu 25 ribu kali. Baca salawat kepada Nabi SAW 25 ribu kali setiap hari. Baca ya Allah 25 ribu kali setiap hari itu. 25 ribu, 25 ribu. Kita baca salawat berapa kali setiap hari? Baca la ilaha illallah berapa kali? Baca ya Allah berapa kali? Belum Qur'annya, belum dakwahnya, belum yang tidak punya waktu kosong sama sekali. Semuanya waktunya untuk ibadah. Ini yang dikatakan ketika Ramadan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menangis ketika datang bulan Ramadan. Kenapa kok menangis? Orang-orang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, kok malah menangis? Karena menangis, dia iri dengan orang lain. Orang lain ketika datang bulan Ramadan bisa menambah amal. Anak, sekarang bulan Ramadan, waktu untuk beribadah kepada Allah, maka aku akan bertambah amalku, aku akan membaca Al-Quran lebih, aku akan sholat lebih, aku akan begini, aku begini, menambah amalnya. Tapi Abu Abdullah bin Husain bin Tahir menangis. Kenapa? Karena tidak bisa seperti mereka untuk menambah amal. Kenapa tidak bisa menambah amal? Karena semua waktunya sebelum Ramadan itu sudah penuh dengan amal, sudah penuh dengan ibadah. Gimana orang yang penuh dengan ibadah? Kalau gelas sudah penuh dengan air, nanti tambah lagi, bisa? Tidak bisa, masuk lagi. Jadi waktunya semuanya sudah penuh, sehingga ketika dia menyesal, ya Allah coba andai kata, sampai dia berkata kepada anak-anaknya, ya wahai anak-anakku, siapa yang mau menjual waktunya untukku, anak mau beli dengan seharga apapun aku beli. Bahkan kalau dia makan, tidak biarkan makan begitu aja, membuang-buang waktu. Kalau dia makan, dia suruh saudaranya untuk membaca kitab dan dia makan. Jadi dia makan, tetap dia mengambil manfaat dengan waktunya ketika makan, yaitu mendengarkan pembacaan kitab. Tatkala dia selesai membaca makan, maka saudaranya yang disuruh makan dan dia membaca kitab bergantian. Itu dari betul-betul tidak ingin terlewatkan waktu yang sama sekali tidak mendapatkan manfaat berupa ibadah atau ilmu. Tapi dia mengatakan, ya Rabbana ma ma'ana amal, wahai Tuhanku kami tidak punya amal apa-apa. Kasbuna kullu zalal, semua amal-amalku adalah maksiat kepada Allah SWT. Habib Abdullah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya uhuddu salihin walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah. Ana cinta kepada orang-orang soleh, walaupun ana bukan orang soleh. Imam Syafi'i mengatakan, walaupun bukan ana bukan orang soleh. Imam Syafi'i Abi Abdullah bin Arwi al-Haddad man bayat mandi mudda iqamati fi barzah. Anak tidak punya amal apa-apa. Bagaimana nanti nasibku, keadaanku di alam barzah, di kuburan? Siapa yang menjamin keadaanku di kuburan nanti? Merasa tidak punya amal apa-apa mereka. Itulah orang-orang yang mulia. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan di sisinya, diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqamah, dan diterima semua amal kita, diselamatkan dari segala penyakit yang menyia-nyiakan pahala ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita dan kita mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW al-hadinya kunia salihah jami'ah al-fatihah wa rawilah hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW al-fatihah.